Matius Hondongan 10 Kaseha. Tapana puha mak pak guhu puang Yesus yang pelel lembana Galilea analek bak lakui lembana Yudea sapok muladi pelambal libana salu Yordan. Ya mak sidullu untau buda mengulai lambik napak bonosan indoto masakina. Eta to'o de sule sanaka-naka tulang kakalibuanna parisi melok lompeangan tuntunga subbe puang Yesus lambi nakutanai nawa. La situ nakapia dasang, kemti baibaine na me samua ne yamam manaya na polalam. Sapok na timba pun Yesus nawa. Tak da kak tiko den numbatai lambat takara dewata, dio na induan nang pada di ilino dewata metampa, ina na pasilole mimuan yan na baine. Puhay na pada di, ya nawam, yanto an na me samua ne, laumpele indona sola ambena, anna sialai mesa baine, nasuhun dua ila mendadi mesa ila ningganna-ningganna nasia. Dadi, tak urla dua, sapok la mendadi mesam. Yanto kasuhunganna, annaya itu puha napa mesa puang ala ta'ala, tak umala napa sisaha hupa tau. Ya meku tanah poleo nindo tolang kakalibuan na parisi nawa. Maka susi, ya maakah yanna napak pahentan ni Musa diona lompapia suha kasih sehasam me samuane anana ben ni bane na kela na tibe. Na timba pun Yesus nawa. Ya hitia anana pebei kuak Musa un tibe bane mu akakamakah hasam penawamua. Sapo setongan na tak tia susi indo pahanduk na. Pehengi manapa yang detulak ku demu ku ua. Menna-menna un tibe bane na suliwan na keulullu imuane na indo bane. Anak kebaini polei, tau ya to'o lulu pak bane tauam. Ya nawam pas sikolana. Ma kak susi kasih lombongan namuan yang nak baine. Ya ahapis sami tak tau sipok baine. Na timbak pun Yesus nawa. Tak ya asan na tau lama laun tahimai inde tulak. Sapu angga nindoto nasahum puang ala ta'ala lama laun tahimai. Anuk den tau tak laki baine. Akain nasilolen nilamai tambuk na indona. Anak den tahu tak kebaine, akan apa salah antau senga. Anak den duka tahu gati kalena bebe akan nawa. Anak malah umpah satu tu penawangku laku kapahentaan na suhuga. Menamena umbelai natahi main detulakku, lapa halu napa ilam penawa manappa. Bisa waktu sule sana kena katau umbaba anakna laku puang Yesus, akan nawa anak malah na andai anak napak sambajangan. Sapok na kehai hi pas sikolan na puang Yesus indo tau. Ya nawam puang Yesus. Tabe mami na pelambia itim mati na anak. Daul lawai, aka tau susin tu itim matim, lamen dadi umak na puang ala ta'ala ilang kapahentaan na. Anna mane na andai, anna napak sambajangan ni, manelek bai puang Yesus. Bisa waktu sule mesa muane umpelambi puang Yesus, anna nakutana inawa. Otong kuhu. Pak pogau sama pi aka laku pogau anna mala ulambi katubuas sule lako salako lakona. Na timba pun Yesus nawa. Aka naung kutanaya diona pak pogau sama pia. Tak de moi podola mesa tau mapia gau suliwan na puang ala ta'ala. Maka melok kolon tahima katuas sule lako salako lakona. Tuhu iman apa koinggan na pahentana puang ala ta'ala. Ya me kutana poleo indo tau nawa. Pahen tau mba kapa mua am? Na timbak puang Yesus nawa. Daun pa pateam, daun luluk pak bane tauam, daun pa boko, daun sak bita tapak lako padamu hupa tau, pak kasalai ku indomu sola ambemu, kamasai ku padamu hupa tau, umba susi un kamasai kalemu. Ya na timba unindo to manguha nawa. Kutuhu ya sami pahen taya to'o. Aka pisengak nala pahalu kupo gau. Ya nawam puang Yesus. Maka melok ko latepu ka manuhusammu. Ya lekbak ko balu asan ninggan na kulemu. Anam benni to masemase alinna. Aka maka umpate em. Ya la mampuam mo koto kule ya wasuhuga. Puhai to o. Suleng ko pole untuhu ek. Tapana na hingin do to manguha tula iya to. Ya lekbak siaham masusa penawana akabuda kulena. Ya nawam puang Yesus laku pasikolana. Setongan-tongan na, tak dempada sama pahi mesa to makaka lamen dadi umak na puang ala ta'ala ilang kapahentaan na. Anna mane den ni ku uwa, madomi leko unia mesa unta, mulata matotak na dahum, anna la mesa to makaka, lamentama kapahentaan na puang ala ta'ala. Tapana na hingi pasikolan na indopak tulak na puang Yesus, ya sangim manga-manga, anna sipak tulak-tulak inawa. Maka susi, ila menababa himbik lamala di pasalama, yang palelei mata pasikolana anna nawai. Nakapusa ia hupatau diona tolamala di pasalama, sapota ia puang ala ta'ala. Ya nawam Petrus. Kita mpena sami kami aka-akangki, aka-kituhukko. Ya akang kami lasahoki. Na timba puang Yesus nawa. Setongan-tongan na, ilan indo wattula di pada dipola ingganna-ingganna sia, kau to disangaya nak mentolino, lamokko ya yawokko sang kahajaanku. Waktu tanto duka, iko inde to 12 pentuhukku, la dipatadongkong kwa yawo 12 kosang kahajaam, akalumpahe kwa indo pesuna 12 to nato Israel. Anala ko ton tampean banuan na, batu haka sola suwuna, batu haka tomatuan na, batu haka anak na, batu haka belak na akanatuhu Tawiya to'o la dibalaiam pesahatu tiluppi anna la dimanak pi katuam sule lako salako lakona. Sapo la dento dadi kedako i, buda tomatande tentomai, lamendadi tomadio, anna tomadio tentomai, lamendadi tomatande.